kebenaran. Al-haq. Al-haq itu apa? Ini perlu kita mengetahui sebelum pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan apakah kebenaran itu satu hal yang hakiki, betul-betul itu adalah sebuah kebenaran, atau kebenaran itu nisbi, yakni benar menurutmu belum tentu benar menurut orang lain. Semu, enggak beneran begitu. Benar sih benar nih orang benar. Itu benar secara nisbi. Yakni benar menurutmu belum tentu menurut orang lain benar, sehingga tidak ada kebenaran yang hakiki. Semua kebenaran itu ya tergantung siapa yang melihatnya. Belum tentu orang lain mengatakan itu benar, walaupun kamu mengatakan itu benar. Sehingga tidak ada kebenaran yang sebenarnya. Paham kalimat ini? Apakah seperti itu? Jawabannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran perihal tentang ketuhanannya Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan ketuhanan yang lain-lainnya. Ini kita bahas yang paling mendasar dulu. Tuhan itu ada yang benar atau Tuhan itu kebenarannya nisbi? Menurutmu Tuhan ini benar, menurut orang lain belum tentu benar. Kalau dari sisi ini saja rancu, maka akan muncul kerancuan pada semua hal. Karena tidak ada Tuhan yang benar, karena itu tidak ada ajaran yang benar. Yang benar, yang akarnya dewek-dewek. Nah, akhirnya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ demikianlah, sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak. Allah adalah al-haq. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, dan segala apa yang didoai, yang disembah oleh manusia selain Allah, al-batil, itu adalah batil. Dan Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Lihat ayat ini, kaum muslimin. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menerangkan adanya Tuhan yang hak, ilahul hak, dan adanya alihatul batil, Tuhan-Tuhan yang batil. Ilahul haq adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dhalika bi anna Allah wal haq. Demikianlah sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak. Dari sini kita tahu kaum muslimin, bahwa tatkala kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang benar untuk disembah hanya Allah, yang benar untuk ditaati syariatnya hanya Allah, yang benar untuk ditaati hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kebenaran itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, wa nama yad'una min dunihi, segala yang didoai oleh manusia, yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Maka mereka Tuhan batil, yakni tidak benar dikatakan Tuhan. Salah itu. Mereka dengan berbagai macam ajaran-ajarannya juga batil. Karena apa? Pusat mereka sebuah kebatilan. Tuhannya Tuhan yang batil. Maka ajaran-ajaran yang muncul dari mereka adalah kebatilan juga. Sampai sini bisa difahami hadirin? Mudeng mboten? Halo, jenengan pun sarapan, Pak? Mohon puasa nggih. Nggih paham. Kula paham, anu peteng kencot dadi pikirane mandan alon. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini dia, ilahul haq, ilahul batil. Ini keyakinan yang mendasar, prinsip besar akidah kita. Kalau ini kita kacau, kacau semuanya. Tapi kalau ini kita benar, maka akan melahirkan, memunculkan pemahaman yang benar. Kita ulangi kembali, Allah adalah sesembahannya hak. Maka darinya, al-haq, wal-haqul mubin, Allah adalah hak yang sangat jelas. Adapun Tuhan yang lain, atau secara umum apa? Segala hal yang muncul bukan dari Allah adalah batil. Segala aliran, segala amalan, segala keyakinan yang bukan dari Allah, maka itu salah, itu penyimpangan, itu kerusakan, itu kebatilan. Yang benar adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kita meyakini Allah adalah al-haq, kita meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang datang dari Rabbmu. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu. Siapa Rabb kita? Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang hak, sesembahan yang hak, yang berhak kita sembah, yang berhak kita taati, yang berhak kita ikuti syariatnya, yang berhak kita percayai ucapannya, yang berhak kita imani, yang berhak kita taati syariatnya, dan begitu seterusnya. Allah hak. Allah sendiri yang memberitahukan hal itu dalam Al-Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Allah demikian adanya, maka janganlah kalian menjadi bagian orang yang tertipu. Jangan kalian tertipu pada kalimat seperti ini. Maksudnya apa, Pak? Kalau lagi dagang hati-hati, mbok lembon. Apa begitu? Bukan. Ini kaitannya, jangan sampai Anda tertipu sesuatu yang bukan datang dari Allah, Anda katakan itu benar. Anda tertipu. Keyakinan, i'tiqad yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Animisme, dinamisme, umpamanya. Keyakinan terhadap roh-roh halus. Ya, dedemit. Setan-setan, setan orang doyan, demit orang dulit, Pak. Kata mereka, keyakinan yang seperti ini, kaum muslimin, kok dibenarkan padahal itu tidak muncul dari Allah. Keyakinan itu tidak turun dari Allah. Kok Anda benarkan? Anda tertipu. Gelem teman dadi wong kok dilemboni. Ini dia. Sebuah ibadah yang benar itu jikalau Allah mensyariatkan. Sebuah amalan saleh dikatakan saleh jikalau Allah mensyariatkannya. Itulah dia kebenaran ibadah yang harus kita lakukan. Kok ternyata Anda membenarkan sebuah amalan yang ini tidak pernah ada dalam syariat Allah. Tidak pernah ada dalam ketetapan aturan Allah Azza wa Jalla dalam agama Islam. Tidak pernah ada. Kok jenengan amalakan dan disangka oleh antum atau anda itu sebagai sebuah kebenaran. Berarti anda tertipu. Kelembon. Kasihan dulu. Ya. Ujarku main. Ujarmu tulih. Ini dia kaum muslimin rahimani orang jami'an. Sehingga al-haq itu ada. Al-haq itu hakiki ada. Yaitu ajaran, bimbingan, syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu saja. Adapun yang lain, apakah itu bentuknya keyakinan? Semisal keyakinan kesyirikan-kesyirikan, menduakan Allah dalam ibadah, ini batil. Kebatilan yang sangat besar. Etikat tentang Allah ada di mana-mana umpamanya, ini juga batil. Keyakinan manusia menyatu dengan Tuhannya, ini juga batil. Kenapa? Itu tidak ada dalam ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha wa ikhwan muslimin rahimani orang jami'an. Demikian pula dengan hal-hal kebid'ahan. Itu kenapa dikatakan batil? Dikarenakan bid'ah itu ajaran baru yang tidak ada dalam syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bid'ah dikatakan batil dikarenakan memang kebid'ahan itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala yang tidak datang dari Allah wal batil itu adalah sebuah kebatilan. Sehingga hakiki al-haq itu hak, al-batil itu batil. Karena itu kaum muslimin, kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna tiba'ahu. Ya Allah, berikanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan berikanlah rizki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna istinabah. Dan berikanlah rizki kepada kami kemampuan untuk meninggalkannya. Banyak-banyak doa ini Pak. Nabi kita yang mencontohkan, yang mengajarkan doa ini. Karena memang untuk mengetahui al-haq itu butuh pengetahuan yang mendalam. Kadangkala yang hak dikarenakan kejahilan yang ada pada kita, kita anggap itu salah. Dan juga sekaligus ketika kebenaran kita anggap sebuah kesalahan, kita pun akan membenarkan yang salah. Sebuah kesalahan dilihat oleh kita sebagai bentuk apa? Kebenaran. Terbalik-balik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini juga menunjukkan dari kaum muslimin, hadis ini atau doa ini menunjukkan bahwa kebenaran itu ada, hakiki. Siapa yang mengikutinya maka dia ahlul haq, orang yang di atas kebenaran. Orang yang menyelisihi hal itu maka dia ahlul batil. Karena tidak ada di sana kecuali dua hal itu, antara al-haq dan al-batil. Jadi doa tadi wahai kaum muslimin yang kita ucapkan tadi di atas adalah memohon kepada Allah Kalau seandainya al-haq itu tidak ada semu, ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran yang menurut kami benar. Belum tentu orang lain membenarkan. Berdoa kayak gitu nih kan? Ya Allah, tambahkanlah batil kepada kami yang menurut kami batil. Karena belum tentu menurut orang lain batil, ya Allah. Apa kayak gitu nih kan, Bang? Kemudian, ya Allah, benar itu nisbi. Ya, terserahlah siapa yang mau. Apa kayak gitu? Tidak ada doa kayak gitu, Bang. Jangan ngawur. Doanya meminta diberitahukan al-haq sebagai al-haq. Ini dalil al-haq itu ada. Bukan nisbi. Bukan menurut siapa dan menurut siapa. Al-haq itu menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti apa yang Allah maukan, maka kita mengikuti yang hak. Batil itu nyata. Sebuah kebatilan itu nyata, betul-betul batil. Bukan batil menurutmu, menurut orang lain belum tentu batil, tidak. Hah? Sehingga batil itu juga hakiki, bukan nisbi. Bukan sesuatu yang kamu anggap itu batil, belum tentu orang lain mengatakan itu batil, berarti batilnya batil yang enggak beneran. Batil yang batil-batilan. Bukan ego muslimin. Batil itu hakiki. Dengan doa ini, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal diberitahukan yang hak. Ini adalah menunjukkan bahwasanya seorang bisa mengerti antara mana yang hak dan bisa mengerti mana yang batil. Itu taufik minallah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian, Bang. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah. Sehingga dia mengerti kebenaran sebagai kebenaran. Dan diberi kemudahan untuk dia mengikutinya. Ini hidayah murni minallah. Taufik. Cocoknya dia dengan kebenaran yang Allah syariatkan. Ini dia. Karena itu, ketika seorang tidak mendapatkan taufik minallah, tidak mendapatkan rizki, petunjuk dari Allah, ya dia selalu tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan terbalik-balik, yang hak itu yang datang dari Allah dikatakan sesat olehnya, yang datang dari selain Allah dikatakan benar olehnya. Karena dia tidak mendapatkan apa? Al-hidayah, at-taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu marilah kita banyak-banyak doa untuk diri kita masing-masing, resapi doa-doa kita. Demikian pula banyak-banyak doa untuk saudara-saudara kita. Ya, agar mereka juga bisa mengenal al-haq. Bapak ibu kita yang masih mungkin susah diajak mengerti tentang al-haq, doa. Lu apa ada khasiatnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Manfaat dari doa kaum muslimin sebutkan dalam hadis yang Nabi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu baina usma'in min asabi' ar-rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati itu ada pada dua jari dari jemarinya Allah azza wajalla. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berdoa dan Allah mengabulkan doa kita, kita akan takjub, terheran-heran. Dia ternyata bisa memahami kebenaran. Lambat laun dia mengikuti al-haq dan lambat laun dia mengerti tentang kebatilan dan meninggalkannya dengan doa. Ya, sehingga jangan pernah pesimis, harus optimis. Doa. Adapun kalau kita sudah berdoa berulang kali-kali ulang sepanjang hidup kita, kita mendoakannya, kok ternyata tetap akhirnya dia mati di atas kekafiran, atau mati di atas kesyirikan, atau mati di atas kebid'ahan, itu sudah biadillah, itu semuanya di tangan Allah Azza wa Jal. Kita sudah berusaha. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani warum jami'an. Yang berikutnya, yang menunjukkan al-haq itu ada, hakiki, dan al-batil itu ada, dan hakiki bukan nisbi, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq, kecuali pasti itu adalah kesesatan. Kita telah tahu bahwasanya al-haq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq, ilahul haq, sesembahan yang benar, syariat yang benar, ajaran yang benar, min indillahi jalla wa'ala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu. Selain ini, apalagi wahai kaum muslimin, kecuali itu pasti batil. Allah menyatakan beristiwa di atas arsy. Apalagi selain ini kecuali batil. Misal, Allah ada di dalam hatiku, bersemayam dalam hatiku. Ini ucapan sufi yang hendak tujuan akhirnya menyatu dengan manusia. Hah? Saya ini adalah Tuhan, karena Tuhan berada pada tubuhku. Kami itu bukan Tuhan, kami itu hantu. Karena kalau banyak Tuhan kan jadi hantu, Pak. Saya sering mengucapkan itu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia hendak mengajarkan pemahaman Allah itu ada di mana-mana. Ini berbeda dengan kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berisi di atas arsy. Apa namanya itu kalau itu bukan batil? Ini dia. Hadawikum muslimin. Allah memberitahukan asma sifat dalam ayat. Ada orang yang tidak mau percaya, apalagi kalau itu bukan batil. Ini dia. Rasul mengajarkan ibadah begini dan begini dalam syariatnya. Kok ada yang mengajarkan selain itu dan bertolak belakang dengan itu? Apa namanya kalau bukan batil? Hadirin muslimin. Allah mengharuskan kita mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah oleh Rasul kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Yani ikuti Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai bukti kalian mencintai Allah, kalian beribadah kepada Allah, kalian memuliakan Allah, kalian menuhankan Allah, buktikan dengan kalian mengikuti utusannya, rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang yang tidak mau mengikuti rasul, mengikuti selain rasul, cara selain rasul, ibadah selain yang diajar rasul. Apa namanya kalau itu bukan batil? Walaupun mereka mengklaim itu adalah al-haq menurut mereka, tetapi Allah mengatakan selain yang diwahyukan, apalagi kalau itu bukan batil? Walaupun mereka mengatakan itu sebuah kebenaran, walaupun mereka mengatakan itu adalah sebuah hidayah, petunjuk. Ini dia. Seperti Khawarij, Allah mewajibkan kita mentaati penguasa kita selama mereka muslimin, selama mereka menegakkan salat, walaupun mereka berbuat kedzaliman kepada rakyatnya, kita tetap diperintahkan mentaati mereka. Ada pemahaman memberontak, Khawarij. Ada pemahaman yang menyimpang dari petunjuk Rasul ini. Apalagi kalau itu bukan batil namanya. Ini makna famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran dari Allah Azza wa Jal selain itu tak lain pasti itu adalah sebuah kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Terlambat jawabnya. Ya, petang kencot pak. Dimaklumi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sehingga dengan ini kaum muslimin, sangat jelas apabila kita menginginkan untuk bisa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmatullah, mendapatkan pahalanya Allah, maka tak lain, tidak ada lain maksudnya kecuali kita harus mengikuti syariatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kalau kita mengikuti selain itu, maka Allah pastikan bahwa jalan kita adalah jalan yang batil. Sehingga tidak ada hak itu nisbi. Ah, menurut kamu benar, ya silakanlah. Kalau menurut kami itu enggak benar. Jangan paksakan kami mengakui kebenaranmu. Kan ada kayak gitu ya. Orang kan beda-beda. Sampai pada kalau semuanya sama itu enggak asik. Tapi kalau beda-beda itu enak. Ada yang rasa pedes, ada yang rasa asin, ada rasa kecut. Jadi satu enak sambel. Ya. Sambel tomat. Walah. Agama kok jadi panganan? Karena mereka tidak mengakui adanya al-haq yang hakiki. Itu penyebab utamanya. Kenapa mereka tidak mau mengakui al-haq itu hakiki? Min indillah, dari sisi Allah. Kenapa wa kaum muslimin? Karena mereka hendak memasukkan bid'ah-bid'ah mereka. Mereka tidak mau terikat dengan sunnah. Mereka tidak mau mutlak mengikuti Rasul Muhammad SAW. Mereka ingin memasukkan al-hawa, memasukkan ro'yu, memasukkan akal, memasukkan perasaan, memasukkan adat istiadat, memasukkan taklid kepada guru, memasukkan berbagai macam hal. Sehingga mereka hendak mengatakan, ya menurut Anda benar silakan. Kalau kami, enggak. Tapi jangan paksa kami. Supaya kami mengikutimu. Kebenaran masing-masing. Kalau ini tertanam di kalangan kaum muslimin, tidak akan ada orang yang menyerukan kewajiban mengikuti sunnah. Enggak akan ada. Kalau ada yang mengatakan kaum muslimin ikuti sunnah Rasul, diprotes, mas jangan memaksakan kehendak. Kebenaran itu masing-masing. Hati-hati dari penyimpangan. Itu menuju kepada neraka. Akan di stop. Mas, jangan bilang kayak gitu. Batil sesat itu nisbi. Menurut Anda batil, menurut kami enggak. Sehingga bisa jadi engkau mengatakan jalan kami masuk neraka. Kalau kami mengakui ini ke surga malah. Jenengan malah yang ke neraka. Oh, berarti surganya akeh, nerakanya akeh berarti pak. Ya? Masing-masing kepeng surga dan masing-masing mengatakan orang yang selainnya adalah neraka. Akan kacau agama itu. Gak akan mungkin ada al-haq di muka bumi ini. Dari semenjak zaman Adam sampai yaumul kiamah. Gak ada lagi patokan kebenaran. Gak ada lagi patokan kebatilan. Al-hawa yang menjadi takaran. Menurutku, yakni menurut hawa nafsuku, ini benar maka ini benar. Menurut guruku, ini benar maka benar. Menurut nenek moyang kami, ini benar maka benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau demikian adanya, hilanglah Islam dari muka bumi ini dengan sebab pemikiran hal tersebut. Mengerikan tidak, Pak? Akibat dari pola pikir seperti itu mengerikan? Mengerikan. Ya, walaupun weteng kencot, Pak, tetap konsentrasi. Masih jam 11, apa sudah lapar, Pak? Nah, sahur jam berapa tadi malam? Jam 2? Wah, terlalu dini. Antum sahur jam 2, setelah sahur tidur lagi, bangun-bangun adzan subuh, kencot maning, Pak. Karena itu karuan baik, Pak, jam 11 sudah keleletan. Ini panitianya ini nanti dikasih tahu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan berikutnya adalah wahai kaum muslimin, tinggal sedikit waktu kita, 15 menit. Al-haq wahid. Kalau demikian, kesimpulannya, al-haq itu cuma satu. Kalau demikian, kesimpulannya, kalau demikian yang kami uraikan tadi di depan, jalan menuju Allah cuma satu. Cuma satu. Gak berbilang. Kalau demikian adanya, yang harus kita imani, yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan, hanya satu. Itu al-haq min indillah. Kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buang jauh-jauh pemikiran adanya sangkaan. Kebenaran itu datang dari selain Allah. Jauh-jauh. Hilangkan itu. Hilangkan dari hati kita anggapan adanya jalan yang mungkin Allah ridhoi selain yang Rasul ajarkan. Hilangkan jauh-jauh. Tidak ada istilah 1001 jalan menuju Allah. Tidak ada. Hanya satu. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap adanya kebenaran itu berbeda-beda. Kebenaran itu cuma satu. Maka cari dan kejarlah itu. Raihlah itu. Pelajari itu. Ketika engkau telah mengetahuinya, pegang itu rat-rat. Dan amalkan dalam kehidupanmu. Dan jauhi selain itu. Yakni al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain yang datang dari Allah, itu dipastikan adalah batil. Hadza huwa kaum muslimin. Yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui itu adalah al-haq? Nah, ini dia, Pak, pembahasannya. Makin gini ku mukadimah. Mukadimah ini ngeteng-teng waktu. Bagaimana caranya setelah kita tahu al-haq itu satu, jalannya Allah, yang lain batil. Ini kita tergiring kepada satu pembahasan, bagaimana cara mengetahui al-haq setelah kita meyakini itu. Karena apa? Kalau materi yang satu ini, bagaimana caranya mengetahui al-haq langsung dimunculkan dari depan, dari awal tadi jam 10:30, dalam keadaan di benak kita masih lah kebenaran dewek-dewek, Pak Ustaz. Ya, kalau masih seperti itu gak akan mungkin ketemu titik pandangan dalam syariat ini. Kalau masih seperti tadi, kebenaran itu nisbi, masing-masing. Anda mengatakan benar, Anda, kami mengatakan itu salah, ya salah. Kalau itu masih ada di benak kita, ya buat apa kita membahas bagaimana cara mencari al-haq? Wong karpet dewek itu sebener. Ngerti wong karpet dewek, Pak? Ngokarepku wis bener, ora usah dalil-dalil mungkin karepku. Oh, ya wis angel. Kalau sudah kayak gitu, tek bali bae, Pak. Buat apa berbicara? Iya, bubar gasik turu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an, pembahasan itu seperti itu, urut santai terus, hanya putih ya, ngobrol mengobrol baru bawa pada satu titik pembahasan bagaimana mengenal al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tadi di atas, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Al-haq itu adalah datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kalian menjadi orang yang tertipu, yakni menganggap sesuatu yang bukan hak. Menurut Allah Azza wa Jalla kita katakan hak berarti tertipu. Nah, di sini kaum muslimin ada bahasa al-haqqu min rabbik, al-haq dari Allah Azza wa Jalla, pelajari wahyinya Allah, Al-Qur'an wa sunnah, penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena orang itu sangat mudah tertipu. Karena itu Allah gandengkan kalimat itu dengan lafaz fala takunanna minal mumtarin, maka jangan engkau terjadi, maka jangan engkau menjadi orang yang tertipu. Ini dia contoh tertipu kaum muslimin. Contoh tertipu. Nah. Al-haq itu Al-Quran. Al-haq itu As-Sunnah. Karena dua ayat ini, dua wahyu ini, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Nabi mengatakan, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya. Yang semisalnya yakni al-hadith, as-sunnah. Dalil tentang hal ini banyak, namun karena waktunya singkat, kita meyakini Al-Quran dan as-sunnah min indillah, dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang penipu berat, pendusta berat, yang sampai-sampai disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dajjalun al-kadzabun. Para dajjal, dajjal itu adalah pendusta. Kadzabun, tukang bohong. Dalam ayat dalam Al-Quran disebutkan adanya orang-orang yang penentang. Fi kulubihim zayhun. Dalam hati-hati mereka terdapat penentangan. Tetapi hendak menipu umat. Yaitu mereka-mereka yang mencomot ayat Al-Quran kemudian dipahami oleh dia sendiri, dikembangkan oleh dia sendiri, oleh pemikirannya, dan melahirkan sebuah keyakinan yang itu bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicomot dari mana kebatilan itu? Dari ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah hak, supaya mengesankan kebatilan yang dia usung adalah al-hak karena diambil dari Al-Quran. Penipu besar yang harus kita waspadai. Misalnya adalah Khawarij. Mereka menggunakan beberapa dalil. Hah? Adanya seorang sahabat yang menghujum, menerjang pasukan musuh. Hah? Intihariyah disebut oleh mereka sebagai apa? Contoh bom bunuh diri. Itu harakah istisyadiyah kata mereka. Gerakan mencari syahid. Seakan-akan perbuatan bunuh diri adalah sesuatu yang disyariatkan dengan dalil sahabat itu. Wahai kaum muslimin, sahabat tadi, pasukan yang khusus menghujam pasukan musuh di tengah-tengah dalam rangka memporak-porandakan. Dan ini terjadi dalam perang, harb perang, wahai kaum muslimin, berhadapan-hadapan pasukan musuh berlapis. Berbaris-baris sekian ribu. Muslimin berbaris sekian ribu. Termasuk diantara siasat perang adalah kalau pasukan musuh kocar kacir, tidak lagi terdengar komando dari mereka, akan mudah untuk disikat. Maka diantara para sahabat membawa pedangnya dengan memakai baju besinya, menghujam ke tengah-tengah, sehingga sahabat tersebut berhasil mengkacau, berhasil membunuh musuh dan melindungi diri dengan apa? Baju besi. Dan tidak mati dengan pedangnya sendiri. Kalau seandainya mati, karena mati betul-betul memang apa? Usaha menyelamatkan diri dengan baju besi, dengan taktik perang, usaha dengan senjata yang handal, kuda yang handal. Ini semua bukan semata-mata, orang sah macam-macam, kaya tek patennya aku baik, jeng. Mati. Jadi orang sah matennya aku, ini aku mati di situ. Wah, kayak gitu kok mati syahid. Sangit, bang. Na'udzubillah min dzalik. Mana ada seorang sahabat, dia sengaja-sengaja dalam perang langsung, dalam perang langsung seperti itu, enggak ada di kaum muslimin. Qatlun nafs itu haram. Membunuh jiwa itu haram. Apapun itu alasannya. Tetapi mereka berhasil mengkelabui kaum muslimin dengan mencomot kisah-kisah itu. Kemudian dikatakan ini adalah harokah istisyahdiyah. Harokah dalam rangka mencari mati syahid. Perang itu kaum muslimin bukan dalam rangka mencari mati. Salah. Nabi kita mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang di jalan Allah Azza wa Jal. Bukan cari mati. Kalau seandainya perang itu cari mati, enggak usahlah pakai senjata, enggak usah pakai tameng, enggak usah pakai baju besi. Ngaku ngarah mati kok. Dadakan pakai baju besi, orang mati-mati. Sahabat Nabi Rasulullah SAW memakai dirk yang menutupi kepala beliau, kening beliau, menutupi baju besi yang ada pada beliau. Kuda yang handal, memiliki kekuatan tokoh. Wa'idullahu masyata min kuwah. Siapkan kekuatan. Begitu kaum muslimin yang seharusnya. Tetapi mereka hendak menipu umat seakan-akan perbuatan mereka itu benar. Mereka para penipu, para pendusta, para pembohong. Mencatut ayat Allah, "Pemalam yakum bima anzalallahu fa ulaikum al-kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tanpa meneliti tafsir ayat ini dari kalangan para sahabat Nabi, apa tafsirnya ayat ini? Ibn Abbas mengatakan kufurnya adalah kufur duna kufrin, kufrun duna kufrin, kufur amal. Orangnya belum dikafirkan, tetapi kufur amal. Ini dia. Dan ini pembahasannya panjang ya kaum muslimin. Ini enggak dipakai oleh mereka. Kenapa? Mencomot ayat untuk memuluskan, meloloskan syahwat dan hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu, dia mengikuti ayat. Hadirin kaum muslimin, para pembohong, para penipu. Ada juga di antara mereka menggunakan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. Hah? Masih ada waktu? Biasanya jamitan Pak Mandege. Bisa sana sipun. 11:30. Lewat pinten? Lewat 1 menit. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ini. Ada di antara mereka pembohong besar, pendusta besar ya kaum muslimin rahimani warin jami'an. Mereka mengambil ayat Al-Qur'an perintah untuk memperbanyak zikir. Perintah untuk memperbanyak zikir. Banyak ya kaum muslimin. Udhukurni. Washkuruli walatakfurun. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang zikran kathira. Atau ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah menenangkan jiwa. Fadhkurullaha zikran kathira. Zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ayat pak, ayat itu al-haq atau bukan? Al-haq. Tetapi mereka mencomot ayat ini guna diterapkan pada model zikir made in mereka. Ngerti made in mereka? Bikinannya mereka. Diracik sedemikian rupa, ditambahan, dibilangan-bilangannya ditentukan mereka. Ini dan itu sudah menjadi sebuah racikan. Mereka sebutkan ini loh makna zikir yang banyak. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang semisal itu. Model seperti itu, jumlah seperti itu, waktu seperti itu. Tidak pernah ada. Tetapi mereka hendak menipu umat dengan mencomot ayat dalam Al-Quran. Perintah untuk memperbanyak zikir agar supaya umat tertipu. Ini loh kebenaran zikir yang banyak. Allah berfirman, fadhkurni adhkurkum. Zikirlah engkau kepada aku akan mengingat kalian. Zikir yang banyak ini loh. Ini penipu pak. Para penipu itu banyak. Bagaimana agar supaya kita tidak tertipu? Jenengan kepengen jadi wong sing dilemboni, apa sing aja ngatek dilemboni pak? Milindi. Allah antum mengatakan, lah men aku dilemboni, biar apa-apalah. Yus, orang sedih bahas pak. Tapi kalau kita kepengen jadi orang agar jangan sampai tertipu, maka kita harus membaca ayat Al-Quran dengan seksama, hadis Nabi dengan seksama, dan pemahaman yang sesuai yang Allah ridhai, serta praktek yang Rasulullah ajarkan. Jangan lepas dari itu. Nabi kita mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian mengikuti ajaranku yakni Al-Qur'an, Al-Hadis dan ajaran sunnahnya para khulafai rasyidin. Ini yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mengikutinya. Gigit itu dengan gigi gerahamu. Pegang itu rat-rat. Dan itu yang Allah ridhoi. Muhajirin wal ansar. Sehingga ayatnya, hadisnya, pahami keduanya sesuai dengan pemahaman mereka. Amalkan al-haq ini sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi dengan para sahabat. Jangan menyimpang dari itu. Jangan menyimpang dari itu. Kalau anda menyimpang dari itu, maka anda masuk pada apa? Al-batil. Famada ba'dal haqqi lad-dhalal. Apa lagi yang selain al-haq kecuali itu adalah kesesatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tepat jam 11:30. Saya tidak mau mendzalimi antum. Hak untuk istirahat diberikan sesuai dengan waktunya. Ini juga sudah terlambat. Saya juga tidak mau mendzalimi saya sendiri. Gitu. Aywa. Mau dibahas enggak? Dibaca? Ada waktu ya? Ada waktu. Ya njenengan kambing aso. Silakan sambil istirahat. Ada problem di sini bukan problem. Mohon dinasihati kembali tentang masalah mengangkat tangan dalam sujud. Karena masih ada beberapa yang tidak mengangkat tangan dalam sujud. Mengangkat tangan dalam sujud bagaimana, Pak? Begini. Gimana? Ininya sudut itu. Yang tanya bagaimana ini? Maksudnya kan bahasa ya Pak ya. Ini kebenaran hakiki apa nisbi ini Pak? Menurut siapa yang nulis? Tapi kita paham. Yang dimaukan adalah mengangkat ininya, sikutnya. Orang yang sholat ketika sujud, ininya itu jangan ditempelkan di tempat sujud, deprok, ya, nggak boleh itu. Itu menyerupai seperti anjing. Dilarang dalam agama kita. Sujud itu bukan ini yang ditempelkan, al-gafain. Kita umirna an-nasjuda ala sab'in. Kita diperintah untuk sujud pada 7 anggota. Ya, al-wajh. Begini, yang pertama. Ini alfun wajabhat. Jidat dan hidung dihitung 1. Hidung harus menempel. Ya, walaupun pesek, Pak. Enggak apa-apa, enggak mesti mancung kok, pesek tetap. Menempel. Kafain 2 tangan, bukan 2 telapak tangan, bukan sini. Ini diangkat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan bayatul ibtay, putihnya ketiak beliau. Maksud putih yakni karena bersih, bukan rambutnya putih wis tua. Bukan. Ya. Kemudian rukbatain wa qadamain. 2 lutut dan 2 ujung kaki. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.